الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى على استكمال هذه الأبواب من هذا الكتاب، كتاب توحيد العبادة من القرآن وصحيح السنة. وقد وقفنا عند الباب الرابع، وهو قوله: باب توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من براهين توحيد العبادة. هذا أصل لا بد من فهمه في باب توحيد العبادة، أن الله تبارك وتعالى احتج على المشركين بما يقرون به على ما ينكرونه، فلما اعترفوا بأن الله تبارك وتعالى هو خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم وخالق السماوات والأرض وما بينهما وأقروا بأمور كثيرة، ألزمهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بأن يفردوه جل وعلا بالعبادة. ولما كانوا يقرون أيضا بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأنه أعظم من كل عظيم عندهم، ألزمهم جل وعلا بأن يفردوه بالعبادة. وأول ما ذكر في هذا الباب الآية التي في بداية سورة البقرة، في صدر سورة البقرة، واشتملت هذه الآية على أول أمر في المصحف. أول أمر أمر الله به في المصحف ما جاء في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. وهذا أول نهي في المصحف، أول نهي في المصحف: فلا تجعلوا لله أندادا. أول أمر: اعبدوا الله. ذكرنا بالأمس أن كل أمر بالعبادة في القرآن فالمراد به إفراد الله بالعبادة، لا مطلق العبادة، بل أن يوحد الله. فأول أمر في المصحف كان بالتوحيد، توحيد العبادة، وأول نهي كان عن الشرك في العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وحدوه. ثم احتج ببرهان يلزمهم على إفراده بالعبادة، بأنه الذي خلقكم والذين من قبلكم، ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فاحتج عليهم بأنه الخالق وحده جل وعلا، وأنه الرازق وحده، وأنه الذي أبدع خلق السماوات والأرض، على وجوب أن يوحد في العبادة جل وعلا. والآية التي تليها كذلك: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. القرن بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كثير جدا في القرآن لإقامة الحجة على المشركين. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، يقرون بأنه هو ربهم جل وعلا. إذن وحدوه. قال: خالق كل شيء فاعبدوه. قرن آخر، يعني هنا هذه الآية اشتملت على أربع جمل: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، خالق كل شيء توحيد الربوبية، فاعبدوه توحيد الألوهية، أي وحدوه جل وعلا وهو على كل شيء وكيل. والآية التي تليها كذلك في توحيد الربوبية من سورة الرعد: قل من رب السماوات والأرض. قل الله، هذا الجواب المقدر يظهر من الآيات الأخرى. قل أفاتخذتم من دونه أولياء. أنكر عليهم أن يعبدوا الأولياء، لماذا؟ لأنه هو رب السماوات والأرض. هذا البرهان، هذا الدليل. قال: لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. يعني هؤلاء الأولياء فاقدين، فقدوا صفات الإله المستحق للعبادة. لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. إذا كانوا لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم؟ لا يمكن أن يملكوا لغيرهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء لا يخلقون شيئا، فضلا عن أن يتوهم أحد أنهم خلقوا خلقا يشبه خلق الله. قل الله خالق كل شيء، لم يخلقوا شيئا، بل الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء. كلها حجج وبراهين على وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة. فالاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كثير جدا في القرآن، وحري بالمؤمن الموحد المسلم وهو يقرأ القرآن أن يستشعر هذه البراهين، لأن بها تزكو النفس ويزداد الإيمان ويعظم الثبات على التوحيد، ويجد المؤمن لذة تلاوة القرآن. لذلك ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب، قالوا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وهذا يشرحه لكم الأستاذ ميزان جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون والمسلمات رحمني ورحمكم الله، inilah dia jumpa kita yang kedua dalam daurah kita dalam tauhid al-uluhiyah dari kitab Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang keempat ini, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kita meminta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan pembahasan bab-bab yang terdapat di dalam kitab ini, yaitu tauhidul ibadah minal kitabi wa sahih sunnah, dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Bab yang keempat, bab tauhidur rububiyah. Kemudian tauhidul asma wa sifat merupakan bukti dari tauhidul ibadah. Tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat bukti dari tauhid al-uluhiyah. Ini adalah prinsip yang mesti kita pahami dan dipahami oleh setiap kaum muslimin dalam tauhidul ibadah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdalil terhadap orang-orang musyrikin dengan sesuatu yang mereka akui, dengan sesuatu yang mereka yakini terhadap apa yang mereka ingkari. Allah sebutkan mereka apa yang mereka akui supaya mereka beriman kepada yang mereka ingkari. Yang mereka akui adalah rububiyah, yang diingkari adalah uluhiyah. Ketika mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka, pemberi mereka rizki, mengatur segala-galanya, pencipta langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka agar ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika mereka mengakui bahwasanya Allah maha besar dari segala-galanya, maha mulia dari segala-galanya, kemudian maha agung dari segala yang agung, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam bentuk ibadah. Maka perhatikan ayat yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam suratul Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah yang telah menciptakan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan, Kemudian langit itu sebagai atapnya, dan Allah turunkan dari atas air. Dengan air itu Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian membuatkan Allah sekutu di saat kalian mengetahui semuanya itu. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini merupakan awal perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Perintah pertama dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran terdapat pada ayat ini. Ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadalah kepada Rabb kalian. Sudah kita sebutkan bahwasanya seluruh ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ibadah, maka maknanya adalah ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, bukan sekedar ibadah, tetapi apa? Mesti diesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah tersebut. Maka perintah pertama, esakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. U'budu, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala buka dia dengan perintah, dan perhatikan pula ditutup dengan larangan. Allah buka dengan perintah dan Allah tutup ayat itu dengan larangan. Yang mana perintah Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah, kemudian di ujungnya di akhir ayat mengatakan larangan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berdalil, memberikan hujah kepada mereka bahwasanya Allah pencipta, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan langit dan bumi. Maka ketika semuanya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya, di sini wajib bagi manusia semuanya untuk menyembah hanya kepadanya. Kemudian ayat yang kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam suratul An'am ayat 102. Allah Azza wa Jalla berfirman, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliku kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Rabb kalian. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Dialah pencipta segala-galanya. Fa'buduhu, beribadahlah hanya kepadanya. Dan dia maha pemelihara segala-galanya. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini digandengkan rububiyah, uluhiyah. Rububiyah, uluhiyah. Mana dia? Zalikumullahu rabbukum. Zalikumullahu rabbukum. Rabb, rububiyah. Kemudian la ilaha illahu, ini uluhiyah. Kemudian khaliku kulli syai'in, ini juga rububiyah. Fa'buduhu, ini uluhiyah. Digandengkan selalu Allah Azza wa Jalla, rububiyah, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah. Ini apa? Ketika orang mengimani Allah menciptakan, tidak ada yang wajib disembah kecuali hanya dia semata. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan dalil berikutnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ra'd ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardh, qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Yang artinya, katakanlah siapakah Rabb-nya langit dan bumi. Katakan Allah. Kemudian katakan, apakah kalian menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian, yang mana selain Allah itu tidak memiliki bagi diri mereka manfaat maupun mudarat. Kemudian apakah sama orang buta dengan orang melihat? Kemudian apakah sama kegelapan dengan cahaya? Ataukah mereka membuatkan Allah subhanahu wa ta'ala tandingan, yang mana tandingan-tandingan Allah itu menciptakan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu akan sama bagi mereka? Katakan Allah subhanahu wa ta'ala pencipta segala-galanya, dan dia yang maha esa lagi maha perkasa subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ayat ini langsung diberikan jawaban Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah mengingkari mereka beribadah kepada wali-wali, peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diingkari mereka oleh Allah azza wa jalla? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard, Dialah pencipta langit dan bumi. Sementara para wali-wali itu tidak bisa menciptakan apa-apa. Kenapa? Karena dia kehilangan, karena dia atau karena mereka tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali. Oleh karena itu, yang berhak untuk diibadahi adalah yang mampu menciptakan segala-galanya. Kemudian, Tuhan atau wali-wali selain Allah tidak bisa memberikan diri mereka manfaat, tidak pula bisa menolak dari diri mereka mudarat. Jikalau wali-wali itu tidak bisa memberi mereka diri mereka manfaat, tidak bisa menolak dari diri mereka mudarat, apalagi selain mereka, maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala meniadakan bahwasanya akan ada makhluk yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam Al-Qur'an sangat banyak. Maka amat layak bagi seorang muslim, seorang muwahhid, seorang yang bertauhid merasakan dirinya dan meyakini pada dirinya dan menguatkan pada dirinya tentang bukti-bukti tersebut, mengimaninya, memperhatikannya. Dengan demikian jiwanya akan suci, imannya akan bertambah, kemudian akan semakin kokoh dia di atas tauhid, dan dia pun akan merasakan manisnya tilawatul Quran ketika memperhatikan ayat-ayat tersebut. Kemudian para ulama kita telah menyebutkan suatu kaidah, yang mana kaidah ini perlu kita pahami, yaitu apa? Tauhidur rububiyah, siapa yang mengimaninya maka mewajibkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau kita mengimani Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur segala-galanya, tidak akan layak bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhidul uluhiyah, siapa yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis di dalam dirinya terkandung pengimanan atau keimanan bahwasanya hanya Allah menciptakan, hanya Allah menghidupkan, hanya Allah mematikan, hanya Allah yang mengatur segala-galanya. Ini dari makna dari kaidah tauhidur rububiyah yastalzim tauhidul uluhiyah wa tauhidul uluhiyah yatadhamman tauhidur rububiyah. Wa fi akhir hadhihi al-ayah ath-thalitha qawlullah 'azza wa jalla wa huwa al-wahid al-qahhar. Al-wahid al-qahhar ismani min asma'illah. هذا احتجاج بتفرده جل وعلا بهذين الاسمين وما يتضمنانه من صفات وكمالات الله عز وجل على وجوب إفراده جل وعلا بالربوبية. فهذه الآية في أكثرها تضمنت برهان توحيد الربوبية، وفي آخرها تضمنت برهان توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية. ثم أورد المؤلف آية الكرسي، هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، كلها تمجيد وتعظيم لله تبارك وتعالى، وكلها براهين على وجوب إفراد الله بالعبادة من أولها إلى آخرها. الله لا إله إلا هو الذي ستأتي البراهين مبرهن له، وهو توحيد الألوهية. الحي القيوم الذي له الحياة الكاملة وله القيومية الكاملة، والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، فلا قيام لأحد إلا بإقامة الله له، فهو غني تبارك وتعالى عن الخلق أجمعين وكلهم مفتقرون إليه تبارك وتعالى. وهذه صفة الإله الحق الذي الكل محتاج إليه، فبطلت عبودية كل أحد لغيره، واستحق وحده العبادة جل وعلا. الذي له الحياة الكاملة، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، بخلاف حياة المخلوقين. كل من يعبد من دون الله فهو لم يكن موجودا فأوجده الله، ليس حياته كحياة الله تبارك وتعالى، حياته ناقصة، حياته قاصرة، مآله إلى الموت، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم معروف، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، فلا يغفل عن خلقه تبارك وتعالى. أما غير الله فماذا قال الله فيهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أما الله فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام تبارك وتعالى. ففي هذا كمال حياته وكمال قيوميته، كمال غناه وكمال حاجة الخلق إليه تبارك وتعالى. له ما في السماوات والأرض، هذا عموم ملك الله تبارك وتعالى، كلها صفات لله عز وجل. كل هذه الآية صفات تمجيد لله تستلزم إفراد الله بالعبادة. له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وسيأتي باب الشفاعة إن شاء الله. هذه الصفة التي تتضمن هذه الجملة كمال سلطان الله تبارك وتعالى. من كمال سلطانه أنه لا يتكلم أحد يوم القيامة إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا بإذنه، والآيات في هذا كثيرة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا ماذا؟ كمال علم الله تبارك وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا كمال نقص علم غير الله. كل من سوى الله فعلمه ناقص، فكيف يعبد من دون الله؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وهو كما قال ابن عباس موضع قدمي الرحمن تبارك وتعالى، غير العرش. الكرسي مخلوق عظيم، بين نبينا قرب صفة عظمته فقال صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلا، وكذلك الكرسي بالنسبة إلى العرش. ففي هذه الجملة كمال عظمة الله تبارك وتعالى، ولا يؤده حفظهما، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض لكمال قدرته وكمال قوته. فهذه الجملة ولا يؤده حفظها تتضمن كمال قدرة الله، كمال قوة الله جل وعلا، كلها براهين على وجوب أن يعبد الله وحده تبارك وتعالى، وهو العلي العظيم. كمال علو الله بالمعاني كلها، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كلها ثابتة لله، وهو العلي العظيم. العظيم كمال عظمة الله، يتضمن إثبات اسم الله العلي واسم الله العظيم. فهذه الآية كلها براهين. هذه الآيات حينما يتبصر المؤمن والسن بمعانيها فإنه يجعلها له سلاحا في الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. ربما ينشأ الداعية داعية التوحيد في مجتمع يكثر فيه الشرك والبدع والجهل بحقائق التوحيد، فهو بحاجة لأن يدعوهم، هذا واجب عليه أن يبلغ توحيد الله، ما علمه الله من توحيد للناس، فبما يدعوهم؟ يستعمل الحكمة. وهذه الآيات التي تعلمها، فما على الداعية إلا أن يفسر لهم آية الكرسي. كل المسلمين يقبلون آية الكرسي ويفرحون بتفسير آية الكرسي. فسر لهم آية الكرسي، بين معانيها وضمنها هذه الأصول، وعلمهم التوحيد من خلال آية الكرسي، يهديهم الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة مليئة بالتوحيد، مليئة آيات الكتاب العزيز بآيات التوحيد. فهذه الأدلة هي أسلحتك يا طالب العلم أيها السلفي في دعوتك إلى الله تبارك وتعالى. ثم ختم الباب بهذه الآية: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ينكر الله تبارك وتعالى عليهم عبادتهم غير الله تبارك وتعالى بأن سألهم جل وعلا أن يظهروا هذه المعبودات، ما حالها أمام عظمة الله وأمام كمال الله وأمام جلال الله وأمام كمال غنى الله عز وجل. أين هي هذه المخلوقات؟ كلا، لا تستحق العبادة ولا تستحق أن يتوجه إليها أو أن يتعلق بها. كلا، بل هو الله العزيز الحكيم. استدلال على توحيد الألوهية بماذا؟ بالأسماء والصفات، أنه هو العزيز الذي له العزة الكاملة، وهو الحكيم الذي له الحكمة الكاملة البالغة جل وعلا، فوجب أن يفرد وحده بالعبادة. فهذه جملة من الآيات التي اشتملت على الاستدلال بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على توحيد الألوهية، والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل، حري بالمسلم أن يتنبه لها ويقرأ القرآن، فإنه كلما تكاثرت هذه الأدلة في صدر المسلم ووعاها وفهمها وعقلها كلما ازداد التوحيد رسوخا في قلبه. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بتوحيده حتى نلقاه تبارك وتعالى، حتى يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا. آمين. Hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, di akhir ayat yang tadi Allah Azza wa Jalla menyebutkan wahuwal wahidul qahar, dialah yang maha esa dan maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla maha kuat dan maha perkasa. Perhatikan para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, dari kedua nama ini dan apa yang terkandung di dalamnya menunjukkan sempurnanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala, karena keduanya mengandung al-asma was-sifat al-wahidul qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-asma was-sifat menunjukkan wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-ibadah, dan wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ar-rububiyyah. Diesakan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyah, kemudian diesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhidul asma wa sifat, mewajibkan kita semua untuk mengesakannya dalam tauhid al-uluhiyah. Kemudian ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam ayatul kursi, yang mana ayatul kursi merupakan ayat yang paling agung dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. dalam surat al-Baqarah ayat 255. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang maha hidup, yang maha tegak mengurusi segala urusan hambanya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak dijangkiti ngantuk maupun tidur, yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah pula tidur. Baginya apa yang di langit dan di bumi, tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya, yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan makhluk ini tidak mampu meliputi diri Allah dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Dan luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi, dan tidak terasa berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keduanya, dan Dia yang maha tinggi lagi maha agung. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illahu, ini semuanya bukti akan tauhidul uluhiyah, burhan yang nyata akan tauhidul uluhiyah, wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Kemudian al-hayyu, yang maha hidup, yang mana kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan yang sempurna. Al-qayyum, yang maha tegak mengurusi dirinya, kemudian mengurusi seluruh makhluknya, dan tidak ada yang mengurusi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mampu untuk melakukan semuanya itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. justru makhluknya yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya yang sangat membutuhkan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian, ini menunjukkan keberhakan untuk ibadah itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kehidupan Allah tidak diawali oleh ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Berbeda dengan kehidupan makhluknya yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan makhluk ini kehidupan yang kurang, ujungnya maut, ujungnya kematian. Kemudian makhluk ini tidak bisa memberikan dirinya manfaat, tidak bisa pula menolak dari dirinya mudarat. Yang mampu melakukan semuanya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ngantuk, tidak pula tidur. Ini menunjukkan apa? Likamali hayatihi, karena sempurnanya hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah azza wa jalla sebutkan tentang orang-orang yang menyeru selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan apa-apa dari permintaan makhluk ini. Allah azza wa jalla katakan, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillah?" Siapakah manusia yang lebih sesat selain dari orang-orang yang menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala? "Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum du'a'ihim ghafilun?" Yang tidak bisa mengabulkan permintaan mereka sampai hari kiamat. Dan yang diseru selain Allah ini lalai dari permintaan orang-orang meminta kepadanya. Hadirin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah azza wa jalla, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanam." Allah subhanahu wa ta'ala tidak tidur dan tidak pantas bagi untuk tidur. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan apa? Kesempurnaan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Kesempurnaan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana makhluk hanya membutuhkan dia. Perhatikan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat seluruh ayat ini, semuanya sifat-sifat mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya ini mengharuskan kita untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Kemudian Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Tidak ada yang bisa memberi bantuan di sisi Allah, memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat yang mengandung sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sempurnanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di saat itu di hadapan Allah azza wa jalla tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, "Ya'lamu ma baina aydihim." Allah mengetahui apa yang ada di hadapan makhluknya dan apa yang ada di belakang makhluknya. Ini menunjukkan apa? Kamalu ilmillah, sempurnanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sementara makhluknya tidak bisa meliputi apa yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan apa? Kurangnya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau makhluk ini kurang, apa layak untuk disembah mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, "Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard." Luasnya kursi Allah subhanahu wa ta'ala seluas langit dan bumi. Kursi adalah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang sangat besar. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan yang namanya kursi adalah maudhi'u qadami rabb, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan arasy. Arasy lain pula. Kalau kursi saja seperti ini besarnya, seluas langit dan bumi, apalagi arasy Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 lapis langit dan bumi, ya, di hadapan kursi Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian di hadapan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, yang namanya kursi ibarat gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir yang begitu luas. Maka padang pasir itu dia arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gelang tersebut adalah kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kursi yang begitu besar di hadapan arasy besarnya seperti gelang, subhanallah, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di sini, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Maka dari ayat yang tadi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang begitu besar. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma, tidak berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga langit dan bumi. Kenapa? Karena sempurnanya keagungan Allah dan sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini kembali kepada wajibnya untuk mentauhidkan Allah dalam tauhid al-ibadah. Kemudian di akhir dikatakan wahuwal aliyul azim, dialah yang maha tinggi dan maha agung. Ini menunjukkan sempurnanya ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, baik tinggi zatnya, kemudian tinggi qadarnya. Bukan semuanya ini bahwasanya sifat Allah atau nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalamnya untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-azim, yang maha agung. Kamalul azamah, sempurnanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di ujung dari kedua nama ini menunjukkan wajib bagi ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat uluwullah, ketinggian bagi Allah dan keagungan bagi Allah, sekaligus menetapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mesti direnungkan, mesti dipahami ya, oleh seorang mukmin, bagi seorang sunni salafi. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya kokoh di dalam Islam, kemudian dia pun bisa mendakwahkan tauhid kepada umat ini. Kenapa? Karena bisa saja seorang terlahir di tempat atau di kampung halaman yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan perkara-perkara bid'ah, sementara dia mengetahui wajibnya untuk berdakwah kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mendakwahkan umat ini kepada tauhidullah azza wa jalla? Dia renungkan ayat ini, dia bacakan kepada umat ayat ini, dia sebutkan kandungan-kandungannya dari bukti-bukti tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan macam-macam tauhid dari kandungan ayatul kursi. Demikian juga suratul fatihah, yang mana dalam suratul fatihah terkandung semua bentuk penjelasan tauhid di dalamnya. Dengan demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, ayat-ayat ini dan dalil-dalil ini mengandung tauhidullah subhanahu wa ta'ala dan mengandung wajibnya kita mendakwahkan kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kelima, Allah azza wa jalla berfirman, qul aruni alladhi alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwal azizul hakim. Katakan kepada mereka, perlihatkanlah bagiku yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla, sekali-kali tidak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha aziz, yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Dalam surah Saba ayat yang ke-27. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah azza wa jalla bertanya kepada mereka agar mereka menampakkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana semuanya ini menunjukkan apa? Sekali-kali tidak. Apa yang mereka jadikan sekutu bagi Allah azza wa jalla tidak berhak untuk diibadahi sama sekali. Yang berhak diibadahi adalah huwallahul azizul hakim, Allah yang maha bijaksana, atau Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini dalil yang menunjukkan dari tauhidul asma was sifat, wajibnya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhidul ibadah atau tauhid al-uluhiyah. Inilah dia beberapa bagian dari bukti-bukti dan ayat-ayat Al-Quran maupun dari penjelasan yang tadi, akan wajibnya seorang muslim untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang sangat banyak. Dari tauhid rububiyah mewajibkan kita tauhid al-uluhiyah, dari tauhidul asma wa sifat juga mewajibkan kita untuk bertauhid uluhiyah. Maka amat layak bagi seorang muslim untuk membaca dan memahami ayat-ayat tersebut Karena apa? Setiap kali dia membaca ayat-ayat tersebut, maka tauhid itu akan semakin menancap di hatinya. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah jadikan hati kita penuh dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan hati kita ini benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Al-bab al-khamis fi bayani hukm at-tauhid. Bab at-tauhid fardun ala jami' ath-thaqalain. والثقلان هما الإنس والجن. يجب أن يوحد الله من كل فرد من كل عين من الإنس والجن. فالتوحيد ليس مستحبا ولا فرض كفاية، بل هو فرض عين على كل إنسان، فإن لم يحقق لم يكن من الناجين والعياذ بالله. وسيأتي معنا بيان العاقبة السيئة التي توعد الله بها المشركين في باب الخوف من الشرك. هذا الأصل أن التوحيد فرض دلت عليه جملة من الأدلة، منها أولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله تبارك وتعالى أن الحكمة من خلق الجن والإنس أن يوحد، وذكرنا من قبل العبادة في القرآن بمعنى التوحيد، إلا ليعبدون قال ابن عباس أي إلا ليوحدون. فخلقنا الله لأجل توحيده. إذن ما حكم التوحيد علينا؟ الله خلقنا لهذا الأمر، إذن يجب علينا أن نقوم به. الآن تأمل في حال الناس، ولله المثل الأعلى، تستأجر مهندسا أو عاملا أو سمي ما شئت ليقوم بعمل من الأعمال، فتقول له أنا أتيت بك لتقوم لي بهذا العمل مقابل مبلغا من المال قدره كذا وكذا، واتفقتم على هذا، ما حكم هذا العمل أن يقوم به؟ يجب عليه أن يقوم به. لو قلت له بعد يومين أريد العمل جاهز، قال اتفقنا، وقدمت له المال فلم يقم بما اتفقتم عليه، فهذا قصر، لم يؤدي الواجب عليه. كيف كان واجبا؟ لأنك لم تأتي به إلا لأجل هذا، لم تأتي به إلا لأجل أن يقوم لك بهذا. ولله المثل الأعلى، الله خلقنا لعبادته، إذن عبادته وإفراده بالعبادة واجب علينا. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ما بعث الرسل إلينا إلا لتوحيده، هذا مقصود بعثة الرسل. والرسل كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا ليطاعوا. إذا كان الرسل لم يرسلوا إلا لأن يدعونا للتوحيد، إذن ما حكم التوحيد علينا؟ واجب ولا بد. أمر الثالث أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن ليفرد بالعبادة جل وعلا. قال تبارك وتعالى الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال الله تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وجه رابع في بيان وجوب التوحيد علينا أن الله أوصانا بالتوحيد وأمرنا بالتوحيد. قال جل وعلا وقضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. وما أمر الله به ما حكمه؟ واجب. وكذلك الآية التي تليها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه الآية في سورة النساء تسمى آية الحقوق العشرة، اشتملت على 10 حقوق. أولها واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا الحق الأول. إذا كان الله عز وجل أمرنا بالتوحيد فهو واجب، وإذا كان التوحيد هو أعظم الحقوق فهو واجب ولا شك. ومما يبين أن التوحيد حق الله عز وجل، أن التوحيد حق الله، حديث معاذ بن جبل مشهور قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. تأمل أن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن شيء هو ماذا؟ حق الله. لم يكن السؤال هل تدري حقا من حقوق الله أو أذكر لي حقا من حقوق الله، بل ما هو حق الله؟ ما هو حق الله؟ أن يعبد وحده لا شريك له، هذا حق الله. هذا حق الله بهذه الإضافة التي كأنه هو الحق الذي ليس غيره حق لله عز وجل، هو الحق الأعظم لله عز وجل أن يوحد الله. إذن ما حكم حق الله علينا؟ أنه واجب ولا بد. كذلك الحديث الذي يليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لأي شيء؟ أرسل للتوحيد. والحديث فيه قصة يقول رضي الله عنه كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني بفطرته رضي الله عنه كان ينكر الشرك الذي عليه العرب إلا من عصمه الله، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا من الوحي صلى الله عليه وسلم، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نحن اليوم يا عباد الله ننعم بهذا الإسلام وبهذه السنة وبهذا التوحيد في أمن وأمان بفضل الله عز وجل أولا، ثم بصبر وجهاد عظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثة. يقول عمرو بن عبسة وجدته مستخفيا جراء عليه قومه، قومه يشترون عليه، لا ليس له منزلة بينهم، يشترون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا حال أكرم خلق الله على الله، فصبر وجاهد حتى يصل هذا التوحيد إلي وإليك اليوم، ثم نجد أنفسنا مقصرين مفرطين في العمل بهذا التوحيد وفي نشره وتعليمه للناس. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته وعفوه. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له ما أنت؟ قال أنا نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت وبشيء أي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. إذن بهذا بعث صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، بعث بالتوحيد وبتتميم مكارم الأخلاق. قال إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، فبهذا بعث صلى الله عليه وسلم. فإذا كان التوحيد هو مقصود بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، إذن التوحيد ما حكمه؟ واجب ولا بد علينا. وبهذا يعني كل باب من هذه الأبواب هو موضوع موعظة لك يا طالب العلم أيها السلفي أيها السني، هذه تذكرة لي ولإخواني. كل باب من هذه الأبواب موضوع خطبة جمعة أنت تطرحه بأسلوبك بما وفقك الله إليه، تعرض الباب وغيره من أدلة، أدلة كثيرة، هذه جملة من أدلة التوحيد، تعرضها للناس بأسلوب طيب وينفعهم الله عز وجل بفضله وكرمه. هذا ما اشتمل عليه هذا الباب وواضح إن شاء الله. نعم. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, masuklah kita ke bab kelima. Jangan ngantuk dulu. Baik. Bab tauhid fardun ala jami' thaqalain. Bab tauhid wajib atas seluruh jin dan manusia atau manusia dan jin. Al-Thaqalan, maksud dengan Al-Thaqalan adalah jin dan manusia. Maka wajib atas setiap jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya bukan sunnah, bukan pula fardu kifayah, tetapi fardu ain atas setiap orang, jin maupun manusia. Maka dengan demikian, siapa saja dari jin dan manusia, kalau tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan tauhid yang tadi, maka dia tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Yang mana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan, tentu akan datang nanti bagaimana ancamannya orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam babul khawf minasyirik. Sekarang dalil yang menunjukkan wajibnya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala atas jin dan manusia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah hanya kepada-Ku. Perhatikan para hadirin rahmatullahi Allah azza wa jalla, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua agar kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Telah lalu penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh ayat Al-Qur'an yang di dalamnya ada kata-kata ibadah, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah, ifradullah bil ibadah, bukan sekedar beribadah, tetapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka Allah azza wa jalla menciptakan kita karena tauhid. Karena Allah menciptakan kita karena tauhid, maka wajib bagi kita melaksanakannya. Coba perhatikan contoh kita sewa tukang, tukang kayu, tukang rumah, insinyur, arsitek dan semisalnya, untuk mengerjakan suatu pekerjaan di tempat kita, tentunya dengan imbalan bayaran sekian, dan kita sepakat. Kalau sudah seperti itu, apa hukum bagi si insinyur, apa bagi hukum si tukang untuk mengerjakan apa yang sudah kita sepakati? Wajib, karena sudah saya bayar dia dan dia dan kita pun sepakat. Lalu kita katakan kepadanya, saya ingin ini selesai 2 hari. Ternyata tidak selesai. Maka berarti di sini dia tidak melaksanakan kewajiban. Dan dia dikatakan mukassir, lalai, ya, tidak melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan tidaklah Allah menciptakan kita kecuali dengan tujuan yang sangat agung ini. Maka wajiblah bagi setiap orang untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Seruan mereka, dakwah mereka, an i'budullah, agar beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla dan meninggalkan segala taghut, sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini diketahui, tidaklah Allah mengutus para rasul melainkan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia hikmah dan inilah dia maksud tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul. Sebagaimana juga dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla sebutkan, tidaklah kami mengutus para rasul illa liyuta'a biznillah, melainkan untuk ditaati. Apa perintahnya yang wajib ditaati? Yang pertama yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Hud ayat yang pertama dan kedua, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fustilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Alif lam ra, hanya Allah azza wa jalla mengetahui maknanya. Kitabun Al-Quran, uhkimat ayatuhu, telah dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala indah dan paten ayat-ayatnya, ditetapkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh hikmah. Thumma fussilat, setelah itu Allah perincikan Dari mana? Min ladun hakimin khabir. Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui segala-galanya. Lantas apa isinya? Allah ta'budu illallah. Agar jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku bagi kalian itu nadhirun wa basyir, pembawa kabar gembira dan pembawa kabar yang menakutkan. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat ini. Apa isi kitab Allah azza wa jalla? Isinya Allah ta'budu illallah. Jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah azza wa jalla berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah subhanahu wa ta'ala qadha ay amara wa wassa. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan wasiatkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita dengan perintah ini melainkan menunjukkan dia wajib. Karena hukum asal perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajib. Kemudian ayat berikutnya, dalil yang kelima, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullah wala tushriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita namanya al-huququl asyrah, 10 hak. Hak yang pertama adalah yaitu tauhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jikalau tauhid merupakan a'zamul huquq, hak yang paling agung, maka ini menunjukkan tauhid itu adalah hukumnya wajib. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keberapa? Kelima, keenam. Keenam. Dalil keenam. Hadis Mu'adz radhiyallahu anhu ardhah, yang mana Nabi SAW membonceng Mu'adz di atas himar. Nama himarnya adalah Ufair. Maka Nabi SAW bertanya, ya Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibadih? Apakah engkau mengetahui hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna haqqallahi alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya adalah beribadah hanya kepadanya dan jangan mempersekutukannya dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak Allah yang diberikan atau hak hamba yang diberikan oleh Allah azza wa jalla, Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Perhatikan para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tentang hadis ini. Renungkan dia. Tidaklah Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz melainkan pertanyaan yang sangat agung. Apa itu? Hakullah. Nabi SAW tidak bertanya kepada beliau, apakah kamu tahu hak-hak Allah? Atau sebutkan saya salah satu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi SAW secara mutlak mengatakan, ya, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya? Maka Nabi SAW mengatakan, hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hambanya adalah beribadah hanya kepadanya, jangan mempersekutukannya dengan apapun. Seolah-olah dari hadis ini apa? Tidak ada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang kecuali ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukumnya adalah wajib karena dia hak paling besar. Kemudian dalil yang ketujuh, hadis Amr ibn Abbasah As-Sulami radhiyallahu an, yang mana di sini Nabi SAW diutus untuk mentauhidkan Allah dan mengajak umat kepada tauhid. Dan ada kisahnya dibawakan dalam hadis ini. Apa dikatakan? Kuntu ana fil jahiliyati adhunnu anna an-nas ala dhalalah. Aku ya di zaman jahiliyah menyangka dan meyakini bahwasanya orang-orang sesat. Wa annahum laysu ala syai'in, dan mereka tidak berada di atas agama yang benar. Kenapa? Wa hum ya'budun al-awthan, karena mereka semua menyembah berhala. Fa sami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbara. maka aku mendengar seorang laki-laki di Mekah membawakan suatu kabar gembira atau berita. Yang dimaksud siapa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faqa'tu ala rahilati faqadimtu alaihi, aku pun naik di kendaraanku dan datang ke kota Mekah dan mendatangi beliau. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfian jura'a'u alaihi qaumuh. Tiba-tiba aku menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi, yang mana kaumnya galak terhadap dia, tidak dijadikan Muhammad bernilai di hadapan dia. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita di zaman sekarang ini penuh dengan kenikmatan. Makhluk paling mulia enggak punya harga. Makhluk paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak punya harga. Dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekarang ini kita nikmat di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid, nikmat keamanan, nikmat keimanan. Ini semuanya apa? Karena karunia Allah, kemudian kesabaran dan perjuangan Nabi yang begitu agung, sehingga sampailah tauhid itu kepada kita semua. Sampailah tauhid itu kepada kita semua. Perhatikan mustakhfian jura'u alaih. Nabi SAW mustakhfian, sembunyi-sembunyi. Jura'u alaih qawmu, kaumnya galak kepada dia. Berani, enggak ada harganya dibuat Nabi SAW. Beda ketika orang wibawa, orang yang takut. Tapi di sini apa? Nabi SAW yang sembunyi-sembunyi. Kaumnya yang galak kepada dia. Makhluk yang paling mulia para jemaah. Ya. Bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang ini tauhid itu sampai kepada kita, ya. Lantas dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu gigih, yang begitu hebat sehingga sampai kepada kita, masihkah layak kita sekarang ini untuk bersantai-santai? Mengentengkan masalah tauhid, menggampangkan masalah tauhid, tidak mau menyebarkan tauhid, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memaafkan kita dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Kemudian dikatakan lanjutan hadis tersebut, fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi, maka aku pun perlahan-lahan sehingga masuk kepada beliau di Makkah. Faqultu lahu ma anta, maka aku bertanya kepada beliau, siapa engkau? Qala ana nabiyyun, Nabi SAW mengatakan aku nabi. Faqultu wa ma nabiyyun, aku bertanya lagi, apa nabi itu? Qala arsalanillah, yang mengutus aku untuk berdakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqultu, Amr berkata lagi, wa bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa kamu diutus? Apa yang kamu bawa? Apa risalah tersebut? Qala arsalani bi silatil arham, Allah utus aku untuk menyambung rahim, hubungan darah. Wa kasril awsan, dan mematahkan berhala-berhala. Wa an yuwahhadallah la yusyriku bihi syai, dan agar mendakwahkan untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi alaihi salatu wasalam diutus dengan tauhid, kemudian diutus pula untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Inilah dia tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila tauhid merupakan tujuan Nabi diutus, ini menunjukkan wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para hadirin, seluruh bab ya yang ada dalam kitab ini layak dijadikan sebagai nasihat, layak dijadikan sebagai tema khutbah bagi kita semua di kampung-kampung kita, di negeri-negeri kita, di dusun-dusun kita, dengan uslub gaya bahasa yang memikat mereka, yang bagus, sehingga apa, tauhid itu menancap di hati-hati mereka dan mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Al-bab as-sadis bab fadl at-tauhid. Wa hadha al-bab ishtamal 'ala jumla min fadail at-tauhid mimma huwa wadih insha Allah. فنمر عليه سريعا. من أعظم فضائل التوحيد وأجلها ما جاء في هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة مما وعد الله به الموحدين، وعلى قدر نقص تحقيقهم للتوحيد، على قدر نقص تحقيق المسلمين للتوحيد ينقص حظهم من الأمن والاهتداء. وهذا في كل إنسان، على قدر نصيبه من توحيد الله يكون اهتداؤه وأمنه. والأمن دلت عليه الآية التي تليها، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، هذه الأولى الاستخلاف في الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم التمكين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، هذا الأمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهذه أربعة خصال اشتملت عليها هذه هاتان الآيتان. ثم حديث عبادة بن الصامت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته أي كان عيسى بكلمة الله، يعني كلمته هو عيسى عليه الصلاة والسلام، كان أي وجد خلق بقول الله له كن فكان، فهو كان عن الكلمة وليس هو نفس الكلمة عليه الصلاة والسلام. وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها تبارك وتعالى، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وفي رواية: من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في هذا الحديث أن مصير جميع الموحدين إلى الجنة، وهم على حالين: إما أن يدخلوها مع أول داخليها، نسأل الله أن يجعلنا منهم، أي لا يدخل النار أبدا، ومنهم من يدخل النار ما شاء الله أن يدخلها، هو موحد لكنه أتى بكبائر، أتى بذنوب فلم يغفرها الله له بفضله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الصنف الثاني، أهل هذا الحال الثاني، أهل هذه الحالة يدخلون النار ما شاء الله أن يدخلوها، ثم يدخلون الجنة فلا يخرجون منها. فكل موحد لا بد أن يدخل الجنة ولو دخل النار قبل ذلك، وأكمل الموحدين من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، وسيأتي ذكر هؤلاء في الباب التالي إن شاء الله. حديث عبادة بن الصامت الثاني فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. فيها إيش؟ تحريم النار على الموحد، وتحريم النار نقول فيما قلنا في الجنة، أهل التوحيد مع تحريم النار على حالين: إما أن يكون تحريما أبديا فلا يدخلونها أبدا، وهؤلاء هم أهل الحالة الأولى التي ذكرناها في الجنة. الحالة الثانية مطلق التحريم، حرم الله عليهم النار مطلق التحريم، فيدخلون النار لكنهم لا بد أن يخرجوا منها. ثم حديث طارق المحارب رضي الله عنه فيه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح، وعد الله الموحدين في الفلاح. يقول العلماء: أجمع كلمة قالتها العرب في تحقيق المطلوب والنجاة من المرهوب هي الفلاح. فلما يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، يقول النبي: أفلح كذا وكذا. الفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في بيان تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، فوعد الله عز وجل الموحدين بالفلاح. ثم hadis Abi Hurairah wa fihi qawlu sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Afdal syu'bah min syu'ab al-iman qawlu la ilaha illallah. Afdal syu'bah fil iman at-tauhid. Idza kana at-tauhid huwa afdal syu'bah فهو ماذا؟ أعظم حسنة. التوحيد أعظم حسنة تقدم بها على ربك يا عبد الله، أعظم حسنة وأجل حسنة. وفي حديث البطاقة المشهور يؤتى برجل فينشر له 99 سجلا كلها ذنوب، ويؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، توضع هذه السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة، وهذا من عظيم بركة التوحيد. ثم حديث أبي ذر وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم ومن لقيني بقرابي، قوله صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن الله تبارك وتعالى حديث القدسي، ومن لقيني بقراب الأرض أي بملء الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. فيه أن التوحيد مكفر للذنوب، بل هو أعظم سبب لتكفير الذنوب. وآخر حديث في الباب فيه عصمة دم الموحدين وأموالهم، أن التوحيد يعصم الدم والمال. يقول صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فمن حقق التوحيد بأن حقق النفي والإثبات كما ذكرنا آنفا في الدرس الماضي، ذكرنا أن التوحيد لا يحقق إلا بنفي وإثبات. قال لا إله إلا الله ثم ماذا؟ كفر بكل ما يعبد من دون الله، هذا دمه معصوم وماله معصوم، وهذا من بركات التوحيد في الدنيا. هذا الحديث متعلق بفضيلة من فضائل التوحيد في الدنيا. نعم. نعم. ممكن يؤذن إذا تريد. طيب. إذا فرصة نأخذ بابا آخر. طيب. حضرت رحمة الله عز وجل masuklah kita ke bab ke-6. Ini sudah 3 berarti ya. 4, 5, 6. Baik. Bab yang ke-6 yaitu bab fadli tauhid, bab keutamaan tauhid. Bab ini mengandung beberapa dalil-dalil Al-Quran maupun hadis tentang keutamaan tauhid, yang mana keutamaan tauhid insyaallah jelas, namun kita akan ambil satu persatu dari dalil-dalil tersebut. Yang paling agung adalah apa yang terdapat di dalam suratul An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, kezaliman di sini maksudnya adalah tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Maka bagi mereka apa? Keamanan dan hidayah. Maka keamanan dan hidayah di sini adalah di dunia dan di akhirat. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang bertauhid. Maka ketahuilah seberapa kita menyempurnakan atau mewujudkan tauhid, seperti itu pula yang kita dapatkan keamanan dan hidayah. Seberapa kita kurang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu pula kurang keamanan kita dan kurang hidayah kita. Kemudian masalah keamanan secara khusus datang lagi dalam ayat berikutnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh, Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini, sebagaimana orang-orang sebelum mereka dijadikan berkuasa dan jadi khalifah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan agama yang diridhai bagi mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan gantikan rasa takut dengan rasa aman. Dengan syarat apa? Beribadah hanya kepada-Ku dan tidak mempersekutukan Aku dengan suatu apapun. Barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka adalah orang-orang fasik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ayat ini mengandung 4 poin. Pertama, al-istikhlaf, dijadikan berkuasa oleh Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua adalah at-tamkin, dijadikan agama ini kokoh, jaya, diberikan kejayaan oleh Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga adalah al-amn. Ya. Yang ketiga adalah al-amn. Lalu dikatakan apa? Ya'budunani la yusyriku nabi syai'a. Dengan syarat mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla dan jangan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini mencakup yaitu 4 khisal, 4 poin. Kemudian dalil berikutnya yang ketiga. Hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah sendiriannya, tidak ada sekutu baginya, "Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh," dan bersaksi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, "Wa anna Isa Abdullahi wa Rasuluh," kemudian Isa adalah hambanya, hamba Allah dan rasulnya, "Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min," dan kalimatnya diberikan kepada Maryam dan ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam ayat ini para hadirin rahmat Allah azza wa jalla, kalimatuhu, apa arti kalimatuhu? Isa itu terjadi atau Isa itu ada dengan kalimat Allah yang Allah katakan kun, jadilah. Dia terlahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Ini makna dari kalimatuhu. Kalimat Allah diberikan kepada Maryam, artinya apa? Bukanlah Isa itu sebagai kalimat Allah, tetapi Isa itu ada dengan perkataan Allah yang mengatakan kun. Kemudian waruhum min, dan ini ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ruh, ya, ruh-ruh yang seperti yang lainnya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ruh itu Allah azza wa jalla, ya, menciptakan Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan dalam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal jannatu haqqun wan naru haqq." Dia bersaksi surga itu hak, neraka itu hak. "Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Allah azza wa jalla masukkan dia surga apapun amalannya atau sesuai dengan kadar amalannya. Dalam riwayat yang lain para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, riwayat yang luar biasa ini, dan ini tambahan sahih lafaz al-Bukhari, ya, "Adkhalahu Allah min abwabil jannati tsamaniyah ayyaha syaa." Allah masukkan dia dari pintu surga Allah yang 8 dari mana saja dia mau. Ketika bersaksi akan tauhid yang tadi. Kemudian berikutnya, Allah azza wa jalla akan masukkan dari pintu surga yang 8 dari mana saja dia kehendaki. Maka di sini menunjukkan apa? Masirul muwahhidin, tempat kembalinya orang bertauhid pasti surga. Cuma ingat keadaan orang yang masuk surga dari kalangan orang-orang ini, dari kalangan orang-orang bertauhid, 2. Yang pertama, tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua, masuk neraka tetapi sampai waktu yang Allah kehendaki, dan ujungnya akan masuk ke dalam surga. Dia pun masuk surga, neraka ini gara-gara apa? Karena dia mungkin punya dosa, punya dosa besar yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak maafkan. Sebab Allah azza wa jalla telah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ayushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah azza wa jalla tidak mengampuni orang-orang yang mempersekutukannya dan mengampuni selain dari syirik bagi yang dikehendaki. Bagian yang kedua, ia dakhulun an-nar ila masyaallah. Ya, akan masuk neraka sampai batasan waktu yang Allah kehendaki. Ya. Perhatikan, semua orang bertauhid pasti masuk surga. Meskipun awalnya dia masuk neraka. Ya. Maka yang paling sempurna tauhidnya akan masuk surga bila hisabin wala azab. Tanpa ada hisab, tanpa pula ada siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dalil yang keempat, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihi annar. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bersaksi Muhammad utusan Allah, Allah haramkan dia masuk neraka. Allah haramkan dia masuk neraka. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Haramnya orang bertauhid masuk neraka. Tetapi apa? Apa yang kita katakan di sini seperti apa pula yang kita katakan tadi? Yaitu apa? Bahwasanya tahrimul abadi atau manusia terbagi menjadi dua ketika masuk neraka. Ya, atau ketika tidak masuk neraka. Pertama, tahrim abadi, haram selama-lamanya, tidak masuk neraka. Ya. Yang kedua, mutlaqut tahrim, pokoknya haram. Ya. Artinya apa? Masuk neraka tetapi mesti akan keluar dari api neraka. Kemudian dalil berikutnya yang kelima, itu hadis Thariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu an. Ya. Dikatakan dalam hadis di sini, apa kata apa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Apa kata para ulama kita tentang al-falah, keberuntungan ini? Ajma'u kalimah, kalimat yang paling simpel, kalimat yang paling simpel yang dikatakan oleh orang-orang Arab dalam menggapai segala apa yang diinginkan dan sukses selamat dari apa yang mereka takuti adalah kata-kata falah. Jadi kalimat yang paling simpel untuk mengungkapkan terwujudnya apa yang mereka inginkan dan selamat dari apa yang ditakuti, yaitu kata-kata al-falah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi orang-orang yang bertauhid al-falah. Berarti apa? Sukses mendapatkan surga, selamat dari apa yang mereka takuti, yaitu api neraka. Kemudian dalil yang keenam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bidun wa sab'una aw bidun wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 70 sekian atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian menyingkirkan jalan, menyingkirkan kotor atau hal-hal yang membahayakan dari jalan raya. Kemudian malu adalah cabang dari cabang iman. Yang paling rendah adalah menyingkirkan apa mengganggu dari jalan raya. Kemudian malu adalah cabang dari cabang keimanan. Perhatikan para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Afdaluha. Cabang iman yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Maka cabang yang paling utama adalah tauhidullah. Dengan demikian, ya, a'zamu hasanah, pahala yang paling agung adalah ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid. Sebagaimana dalam hadisul bitaqah, hadis kartu yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang mana ada seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dan diberdirikan di hadapan seluruh makhluk, lalu dibukakan 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang yang semua catatannya ini berisikan dosa. Lalu Allah azza wa jalla bertanya, adakah uzurmu? Adakah kebaikan yang pernah aku perbuat? Orang ini takut, lalu mengatakan, ya Allah, aku tidak punya kebaikan dan aku tidak ada alasan. Lalu Allah keluarkan baginya satu kartu yang berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sang hamba mengatakan, apa-apaan ya Allah, masa bisa kartu kecil mengalahkan catatan yang begitu banyak? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini, diperintahkan dia untuk menyaksikan timbangannya, diletakkan 99 catatan amal buruk sejauh mata memandang persatunya di satu daun, dan diletakkan kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu daun. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah, maka lembaran-lembaran itu naik dan turunlah kartu itu. Ini menunjukkan la ilaha illallah ini yang paling berat dan tidak ada yang mampu menandingi kalimat at-tauhid. Ini apa para jamaah? Izam barakati tauhid, besarnya keberkahan tauhid. Kemudian dalil berikutnya, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, di akhir hadis apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Qudsi, ya, yaitu dikatakan dalam hadis tersebut, man laqiyani biqurabil ardi khataya aw khati'ah, barang siapa yang bertemu dengan ku, artinya mati membawa dosa sepenuh bumi, tetapi apa, la yusyriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfiratan, dalam keadaan dosa yang begitu penuh bumi tetapi tidak ada dosa syirik sedikit pun, maka aku akan datangkan pula sepenuh bumi itu ampunanku. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menunjukkan apa? Tauhid mengampuni seluruh dosa. Bahkan kita katakan, ya, sebab terbesar diampuninya dosa seseorang ketika dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, dan ini yang terakhir, yaitu hadis Tariq al-Asyai, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wahadallahu wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang mentauhidkan Allah dan kafir kepada sesembahan selain Allah, haruma maluhu wa damuh, haram hartanya, haram darahnya, dan hisab mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ini merupakan hak dari hak Allah berupa tauhid. Tentunya apa? Kapan seorang mendapatkan hartanya terjaga, darahnya terjaga? Ketika dia mewujudkan tauhid. Mewujudkan dalam bentuk apa? An-nafyu wal-isbat. Ya, tiadakan. La ilaha. Tidak ada yang berhak diibadahi. Seluruh Tuhan-Tuhan ini tidak ada yang berhak diibadahi. Kemudian tetapkan illallah. Yang berhak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, terjagalah darah seseorang, terjaga pula nyawanya dan hartanya, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh juga untuk dirampas atau diambil. Para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, ini apa dalam hadis ini? Keberkahan tauhid di dunia, belum pula keberkahan tauhid di akhirat yang begitu banyak. Wallahu ta'ala ala wa alam.